Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة أعزنا الله وإياكم kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari pembacaan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, dan kita masih dalam mukaddimah yang disebutkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada akhir pembahasan beliau menjelaskan bahwa selama beliau tinggal di Damaskus, beliau melihat banyak dari kalangan kaum muslimin yang memperhatikan tentang masalah Al-Quranul Karim, baik dalam hal membaca, mempelajari, serta mengajarkannya kepada generasi mereka, baik secara berkelompok maupun secara sendiri-sendiri. Maka inilah yang mendorong Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk mengumpulkan beberapa hal-hal yang penting yang menjelaskan tentang adab-adab orang-orang yang membawa Al-Quranul Karim, agar kemudian mereka yang senantiasa memperhatikan Al-Quranul Karim tersebut mengetahui hukum-hukumnya, adab-adab yang mereka harus pelihara, dan mereka senantiasa menjaganya. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, faqad awjaballahu subhanahu wa ta'ala an-nasihata likitabih. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan memberikan nasihat terhadap kitabnya. Beliau mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-imam muslim rahimahullah ta'ala, hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasiha. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat bagi Allah, yaitu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nasihat untuk kitabnya. Maka di sini beliau menjelaskan, wa minan nasihati lahu, dan di antara jenis nasihat terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, bayanu adabi hamalatihi wa tullabi, adalah menjelaskan adab-adab dan hukum orang-orang yang membawa Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang menuntutnya dari kalangan para penuntut ilmu, wa irsyaduhum ilaiha wa tanbihuhum alaiha, dan membimbing mereka untuk mengamalkan adab-adab tersebut, dan memberikan peringatan kepada mereka agar mereka senantiasa komitmen di atas adab-adab tersebut. Wa uthiru fihi al-ikhtisar, dan di sini saya sengaja untuk meringkas pembahasan, meringkas kitab. Wa uhadhiru at-tatwil wal-ikhtar, dan saya menjauhkan diri dari memperpanjang pembahasan, dengan menyebutkan pembahasan yang bertele-tele ini beliau hindari. Wa aqtasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafih, dan saya mencukupkan pada setiap bab, setiap permasalahan kisi-kisinya, yakni hal-hal yang sekiranya penting untuk disebutkan dan tidak seluruh perkara. Wa armizu min kulli darbin min adabihi ila ba'di asnafih, dan saya akan memberikan contoh ataukah memberikan isyarah dari setiap poin dari adab-adab tersebut kepada beberapa hal-hal yang perlu untuk disampaikan. Falidzalika aktsaru ma adzkuruhu bihadzfi asanidi. Oleh karena itu, ya, sekarang beliau akan menjelaskan metode beliau dalam mengarang kitab ini. Kata beliau, kebanyakan yang saya sebutkan dalam riwayat-riwayat hadis adalah dengan menghapus sanad-sanadnya. Jadi beliau tidak lagi menyebutkan dari perawi fulan, dari fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian akan menyebabkan kitab terlalu panjang sehingga akan memakan halaman yang cukup banyak. Wa in kanat asaniduhu bihamdillahi indi minal muhadaratil atidah. Walaupun sanad-sanad dari hadis yang akan saya sebutkan, alhamdulillah kata beliau, saya punya sanadnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa di zaman Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada abad yang ke-7 mereka masih sangat memperhatikan ilmu sanad. Ya, mereka masih sangat memperhatikan masalah pengambilan ilmu dengan sanad riwayah. Ya, di zaman mereka, demikian pula di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sampai ke mana mereka sanad dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Mereka tidak mempelajari kitab Sahih Bukhari seperti yang kita pelajari sekarang ini. Akan tapi di antara mereka ada yang mendatangi para guru yang guru-guru tersebut mereka memang memiliki sanad. Ada syahadah. Mereka diberikan ijazah dari guru mereka, dari guru yang berikutnya dan seterusnya sampai kepada pengarang kitab seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memiliki sanad sampai kepada Imam Bukhari atau sampai kepada Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Itu beliau jelaskan dalam syarah Muslim, ya, dalam mukaddimah beliau menyebutkan bahwa sanad beliau sampai kepada Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Akan tetapi di zaman kita sekarang ini, ya, menuntut ilmu sanad kelihatan sudah berkurang, ya, sangat jarang sekali orang-orang yang mencari sanad. Dan yang terpenting bagi mereka pada masa-masa sekarang ini adalah mengamalkan dan mengetahui kandungan dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna maqsudi at-tanbihu ala asli dzalik. Karena sesungguhnya maksud saya mengarang kitab ini adalah memberikan tanbih, memberikan peringatan untuk mementingkan isinya, mementingkan matannya, isi dari hadis dan nas tersebut. Wal isyarah bima adzkuruhu ila ma hadzaftuhu mimma hunalik, dan akan saya sebutkan pula isyarah dari apa yang saya sebutkan terhadap apa yang telah saya hapus dari sanad-sanad tersebut. Was sababu fi ithari ikhtisarihi ithari hifdzahu wa kathratal intifa'i bihi wa intisharihi. Dan sebab, ya, mengapa saya lebih mengutamakan mengarang kitab ini dalam bentuk ringkasan? Karena saya lebih mengutamakan agar kemudian kitab saya ini dihafal. Ya, jadi maksudnya untuk apa yang beliau sebutkan dari nas-nas ini agar dihafal. Ya. Wa kathratal intifa'i bihi, dan banyak orang yang akan mengambil manfaat darinya. Sebab kalau kepanjangan, ya, kadang-kadang sebagian para penuntut ilmu mereka, ya, mengidapi penyakit al-malal, penyakit kebosanan. Nah, cepat sekali merasa bosan, apalagi kalau sudah melihat kitab itu terlalu tebal. Belum lagi ketika dibuka disertai dengan sanad-sanad, ini akan menyebabkan bosan. Nah, sehingga di antara faedah kitab yang ditulis dengan ringkas adalah agar kemudian mudah difahami dan mudah untuk dihafalkan oleh orang-orang pemula dari kalangan para penuntut ilmu. Demikian pula beliau mengharapkan agar tersebar kitab ini secara meluas. Dan walhamdulillah apa yang beliau inginkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dari kitab ini tersebar di seluruh dunia. dan banyak dari kalangan kaum muslimin memanfaatkannya. Thumma ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughati fil abwab ufriduhu bisyarhi wadhabtil wajizil wadih. Kemudian apa yang terdapat dalam kitab ini, ada nama-nama yang aneh, istilah-istilah yang perlu dijelaskan di dalam berbagai permasalahan dalam kitab ini, itu saya sendirikan, kata beliau, dengan menjelaskannya. Dan itu nampak dari kitab ini pada belakang, ya, pada pembahasan akhir beliau menyebutkan hal-hal yang penting untuk dijelaskan dari istilah-istilah dalam bahasa Arab. Maka beliau jelaskan secara ringkas, ala tartibi wuku'ihi fi babih, berdasarkan urutan disebutkannya dalam bab atau dalam kitab ini. Fi akhiril kitab liyakmul intifa'u sahibihi wa yazula asy-syakku an talibih. Dan itu beliau sebutkan pada akhir kitab agar kemudian semakin sempurna mereka mengambil manfaat dari kitab ini dan tidak lagi ada keraguan dari orang-orang yang hendak menuntut ilmu. Sebab kalau ada istilah-istilah yang sulit kemudian tidak dijelaskan, ini sangat menyulitkan bagi para penuntut ilmu, sehingga mereka terkadang harus membuka kamus-kamus, ya, membuka mu'jam-mu'jam untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut. Tapi ketika pengarang kitab tersebut, ketika dia mengarang buku, lalu kemudian dia menjelaskan, apakah di footnote-nya, pada catatan kakinya, atau di bagian belakang, dia menjelaskan itu, maka orang menuntut ilmu tidak terlalu kesulitan untuk harus kembali ke kamus-kamus tersebut, disebabkan karena istilah-istilah itu telah dijelaskan. Wa yandariju fi dhimni dhalik, ya, dan juga termasuk dalam kitab ini, wa fi khilalil abwabi jumalun minal qawaid, dan di sela-sela bab-bab yang akan disebutkan nanti akan disebutkan beberapa hal berkenan tentang kaidah-kaidah, wa nafa'is min muhimmatil fawaid, dan faedah-faedah yang sangat penting dan sangat berharga yang sepantasnya seorang penuntut ilmu tersebut rihlah berjalan untuk mendapatkan faedah itu. Wa ubayyinul ahaditha sahihata wa dha'ifa mudhafatin ila man rawaha minal a'immatil athbati, dan saya di sini akan menjelaskan hadith-hadith yang sahih demikian pula yang lemah dengan menyandarkan kepada siapa yang meriwayatkan hadith tersebut dari kalangan para imam-imam yang terpercaya. Waqad adhalu an nadirin min dhalika fi ba'dil halat, dan terkadang saya tidak menyebutkan, ya, siapa yang meriwayatkannya dalam sebagian keadaan, mungkin karena maksud beliau adalah meringkas kitab ini. Wa'lam, kemudian beliau mengatakan, ketahuilah annal ulama min ahlil hadithi wa ghairihim, ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok beliau menyebutkan hadith-hadith yang dhaif, sementara hadith-hadith yang dhaif adalah hadith yang tidak bisa diamalkan. Namun di sini beliau mengatakan, saya akan menjelaskan hadith-hadith yang sahih dan yang dhaif, yang sahih dan yang lemah. Nah, di sini kemudian beliau menjelaskan tentang hal tersebut. Ketahuilah bahwa para ulama min ahlil hadith wa ghairihim, dari para ulama ahlul hadith dan selain mereka, jawazu al-amala bid-da'ifi fi fadailil amal. Ada sebagian dari kalangan para ulama ahlul hadith dan selainnya, mereka membolehkan untuk mengamalkan hadith yang lemah dalam permasalahan fadailul amal, fadilah-fadilah amalan, atau amalan-amalan yang di sana disebutkan keutamaan-keutamaannya. Sehingga beliau memandang pada sebagian permasalahan beliau sebutkan hadis dhaif apabila itu berkenan tentang keutamaan dari suatu amalan. Dan beliau menyandarkan ini kepada sebagian ahlul hadis dan selain mereka dari kalangan para fuqaha. Memang demikian, berkenan tentang mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadailul amal, keutamaan-keutamaan amalan, telah berselisih di kalangan para ulama yang terbelakang, ya. Walaupun ada yang menyangka bahwa dari kalangan para ulama terdahulu juga terjadi perselisihan. Namun pada hakikatnya, barang siapa yang merujuk kepada ucapannya para ulama terdahulu, seperti yang disebutkan dari Al-Imam Ahmad dan Abdurrahman bin Mahdi, maksud mereka sebenarnya bukan menyebutkan atau mengamalkan hadis-hadis tentang keutamaan amalan. Bukan itu maksud mereka. Tapi maksud mereka bahwa kalau riwayat tersebut berkenaan tentang halal dan haramnya sesuatu, maka mereka sangat ketat dalam periwayatan. Mereka sangat ketat kalau menjelaskan tentang haramnya sesuatu ataukah halalnya sesuatu. Mereka sangat ketat sekali. Namun kalau menjelaskan tentang amalan atau keutamaan dari suatu amalan, tasahalna, kami memudah-mudahkan. Maksud mereka adalah memudah-mudahkan dalam periwayatan. Ya, kita perlu mengetahui bahwa para ulama terdahulu, mereka apabila mereka mengetahui dari seorang perawi, mereka mengetahui keadaannya. Ada yang perawi yang keadaannya bisa dikuatkan, ya, bisa dikuatkan. Dalam artian kalau dia berdiri sendiri lemah, mungkin disebabkan karena buruk hafalannya, ya, ataukah yang semisalnya. Nah, terkadang dari kalangan para ulama ada yang tidak mau mengambil hadis-hadis dari mereka ini yang lemah hafalannya. Terlebih lagi dalam hal periwayatan tentang halal dan haram, mereka sangat keras dan sangat teliti dalam pengambilan riwayat. Namun terkadang dalam hal hubungannya tentang keutamaan-keutamaan dari suatu amalan, mereka mengambil riwayat dari orang-orang yang seperti ini. Periwayatan, bukan mengamalkan, meriwayatkan. Ya, berbeda antara mengamalkan dan meriwayatkan. Kalau meriwayatkan, dia ambil riwayat dari orang tersebut. Dia ambil dan dia masukkan di dalam deretan perawinya. Dia catat hadisnya, tapi belum tentu dia mengamalkan hadis itu. Belum tentu dia mengamalkan hadis tersebut. Sekedar dia mengambil riwayat dan dia mencatat. Ya, tapi belum tentu dia mengamalkannya. Adapun dari kalangan terbelakang, dari kalangan para ulama, memang terjadi khilaf antara pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan mengamalkan hadis yang dhaif, hadis yang lemah dalam permasalahan apapun, tidak terlepas dalam perkara fadailul amal, keutamaan dari suatu amalan. Dan ini adalah pendapat yang sahih dalam hal ini. Mayoritas dari kalangan ahlul hadis, mereka berada di atas pendapat ini, tidak boleh mengamalkan kecuali yang sahih, kecuali yang sahih. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada sebagian pendapat mengatakan boleh, boleh diamalkan hadis yang dhaif. Dan termasuk di antara yang berpendapat dari kalangan para ulama adalah Imam An-Nawawi. Akan tetapi mereka tidak mengatakan bolehnya mengamalkan hadis yang dhaif secara mutlak. Tidak demikian. Tapi memiliki persyaratan, yang ada 4 persyaratan, ya, tentang diperbolehkannya mengamalkan hadis yang dhaif, yang lemah. Syarat yang pertama, hadis tersebut tidak terlalu lemah. Hadis tersebut tidak terlalu lemah. Yaitu lemahnya lemah yang ringan. Mungkin disebabkan karena ada yang terputus atau ada perawi yang majhul yang tidak dikenal kethiqahannya, ataukah ada perawi yang sayyi'ul hifzi yang buruk hafalannya, akan tetapi tidak sampai kepada tingkatan perawi itu ditinggalkan riwayatnya. Jadi lemahnya lemah biasa, asal orangnya, asal perawinya jujur, tapi keliru dalam periwayatan. Ini syarat pertama. Adapun hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang perawi pendusta, maka ini tidak diamalkan sama sekali. Ya. Ataukah perawi yang sangat lemah sekali, ini tidak diamalkan. Sepakat para ulama dalam hal ini. Ya. Maka ini syarat yang pertama harus diperhatikan. Nah, yang kedua, bahwa kandungan dari hadis tersebut tidak membicarakan tentang masalah-masalah prinsip dalam agama. Ya. Seperti masalah akidah, masalah tauhid, atau masalah salat. Ya. Perkara-perkara penting. Namun hanya membicarakan tentang masalah keutamaan atau at-targhib wa at-tarhib, ya, anjuran untuk melakukan sesuatu ataukah disebutkan pahalanya atau ancaman dari melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi berkenan tentang masalah at-targhib wa tarhib, tidak boleh membicarakan masalah hukum. Yang ketiga, bahwa hadis yang membicarakan tentang keutamaan amalan tersebut harus ya membicarakan tentang satu amalan yang asal amalan itu adalah disyariatkan. Asal amalan tersebut diriwayatkan dengan riwayat yang benar, yang sahih. Asal riwayatnya. Ya. Sebagai contoh misal, contoh tentang salatul duha. Salat duha hadis-hadisnya sahih. Dan banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan salat apa? Tentang disyariatkannya salat duha. Kemudian ada riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha. Barang siapa yang mengerjakan salatul duha, maka dia akan mendapatkan demikian dan demikian di dunia, demikian dan demikian di akhirat. Misalnya, ya, menjelaskan keutamaan satu ibadah yang asal hukum ibadah itu memang ada asalnya dalam agama. Ada asalnya. Dan tidak diperbolehkan menjelaskan tentang satu ibadah yang ibadah itu tidak ada asalnya. Seperti contoh misal menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan sholat 100 rakaat pada malam nisfu Syaban. Ya, pada malam nisfu Syaban dijelaskan tentang keutamaannya. Asal 100 rakaat ini dari mana? Ya. Jadi tidak ada asalnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Syarat yang keempat, bahwa hadis yang lemah itu tidak boleh dipastikan penisbahannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Karena lemah. Tapi kalau dia ingin meriwayatkan, dia harus mengatakan ada sebuah riwayat yang mengatakan demikian. Ya. Ya, diriwayatkan bahwa demikian. Jangan dia memastikan, menyandarkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pernyataan pasti. Tidak boleh dia mengatakan bersabda Rasulullah, enggak boleh. Maka ini ya ikhwan, empat persyaratan. Tidak terpenuhi salah satu dari empat persyaratan ini, maka tidak boleh ya mengamalkan hadis yang lemah tersebut sama sekali. Sehingga apa yang disangka oleh sebagian mereka yang memudah-mudahkan dalam periwayatan hadis dalam fadailul amal, mereka sudah melanggar, mereka sudah melampaui batas dari apa yang ditetapkan oleh para ulama al-hadis. Ya, barang siapa yang membaca kitab Fadailul Amal yang ditulis oleh Al-Kandahlawi, di situ subhanallah banyak sekali riwayat-riwayat palsu. Ya. Cerita-cerita yang tidak ada asalnya. Dan bahkan pada sebagian hadis-hadis yang penyusun kitab ini Al-Kandahlawi, dia sendiri mengetahui bahwa hadis ini palsu. Buktinya dia menyebutkan itu, terkadang dia sebutkan itu dalam konteks bahasa Arab. Tapi dia tidak diterjemahkan, ya. Tidak diterjemahkan, ditulis dalam bahasa Urdu, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu. Lah kebanyakan orang-orang yang membacanya orang India, orang Pakistan, yang bahasa mereka bahasa Urdu, ya mereka enggak baca itu. Kemudian diterjemahkan ke bahasa yang lain, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, juga lagi-lagi tidak diterjemahkan penjelasan hadisnya. Padahal terkadang disebutkan oleh penyusun kitab tersebut, hadis ini dalam syaratnya ada perawi fulan mungkarul hadis. Ya, ditinggalkan fulan kadzdzab. Sering disebutkan itu, tapi tidak diterjemahkan. Ya. Maka mereka-mereka yang membaca kitab ini berbaik sangka kepada gurunya, sehingga mereka baca saja, tidak peduli hadis itu ada asalnya atau tidak ada asalnya. Sehingga yang demikian ini menyebabkan kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walhasil bahwa tidak diperbolehkan, pendapat yang rajih, tidak diperbolehkan mengamalkan hadis yang dhaif, dan tidak diperbolehkan menyampaikan hadis yang dhaif kecuali dengan maksud menjelaskan, kecuali dengan maksud untuk menjelaskan kedudukan hadis tersebut. Wallahu alam. Wa ma hadza fa inni aqtasiru 'ala sahih. Kata beliau, itu pun walaupun ada ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam fadhil amal, namun dalam kitab ini saya hanya mencukupkan untuk menyebutkan hadis yang sahih. Wa la adzkuru dhaifa illa fi ba'dil ahwal. Saya tidak akan menyebutkan hadis yang lemah kecuali pada sebagian keadaan. Wa 'ala Allahil Karim tawakkuli wa i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi. Hanya kepada Allah yang mulia saya bertawakal dan berserah diri, dan hanya kepadanya lah sandaranku. Wa as'aluhu suluka sabilir rasyad, dan aku memohon kepada Allah agar aku diberikan hidayah menempuh jalan yang terbimbing. Wal isma min ahli zaigh wal inad, dan diselamatkan dari orang-orang yang menyimpang dan membantah kebenaran. Wadawam ala dzalika wa ghairihi minal khairi fisdiyat, dan semoga saya senantiasa istiqamah dan senantiasa mendapatkan petunjuk tersebut dari jalan-jalan kebaikan, dan semakin bertambah jalan kebaikan tersebut. Wa abtahilu ilaihi subhanahu ayyuwaffiqani limardatihi, dan aku sangat-sangat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik kepadaku agar mendapatkan keridhaannya. Wa ayyaj'alani mimman yakhsha wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan agar Allah menjadikanku di antara orang-orang yang senantiasa takut dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa ayyahdiyani bihusnin niyat, dan semoga Allah membimbingku dengan niat yang baik. Wa yuyassirali jami'a anwa'il khairat, dan memudahkan bagiku seluruh jenis-jenis kebaikan. Wa yu'inani ala anwa'il makrumat, dan senantiasa menolongku untuk mengamalkan hal-hal yang mulia. Wa yudimani ala dzalika hatta al-mamat, dan senantiasa menjadikan aku komitmen di atas kebaikan-kebaikan tersebut sampai aku meninggal. Wa ayyaf'ala dzalika kullah wa ayyaf'ala dzalika kullah bi jami'i ahbabihi wa sa'iril muslimina wal muslimat, dan agar kemudian kebaikan-kebaikan itu juga diamalkan oleh semua orang-orang yang aku cintai dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa hadhihi fahrasatu abwabih, dan ini adalah daftar isi dari bab-bab yang akan saya sebutkan. Bab yang pertama, fi attrafin min fadilati tilawatil qur'ani wa hamalatih, menjelaskan tentang kisi-kisi atau poin-poin penting tentang keutamaan membaca Al-Quran dan membawanya. Ini bab yang pertama. Bab yang kedua, fi tarjihil qira'ati wal qari ala ghairihima, menjelaskan tentang lebih diutamakannya bacaan dan orang yang lebih banyak bacaannya, bacaan Al-Quran, di atas selainnya. Bab yang ketiga, fi ikrami ahli Al-Quran wa nahyi an idha'ihim, menjelaskan tentang dimuliakannya para ahli Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan kandungan Al-Quran, dan larangan dari mengganggu serta mencela mereka. Bab yang keempat, fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimih, menjelaskan tentang adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang-orang yang belajar mempelajarinya. Bab yang kelima, fi adabi hamilil Qur'ani wa thawabih, penjelasan tentang adab-adab orang yang membawa Al-Quran dan pahalanya. Bab yang keenam, fi adabil qiraati wa huwa mu'dhabul kitabi wa maqsuduhu. Wa huwa mu'dhamul kitabi wa maqsuduhu. Bab yang keenam, penjelasan tentang adab-adab membaca, bagaimana cara kita baca Al-Qur'anul Karim, dan ini adalah yang terbanyak ya dalam pembahasan kitab ini, dan itu adalah maksud dan inti pembahasan dari kitab ini, adab-adab kita membaca Al-Qur'an. Bab yang ketujuh, fi adabin nasi kullihim al-Qur'an, adab-adab manusia seluruhnya bersama Al-Qur'anul Karim. Bab yang kedelapan, fil ayati wassuwar al-mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusah, tentang ayat-ayat dan surah-surah yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang khusus. Bab yang kesembilan, fi kitabatil Qur'ani wa ikramil mushaf. Penjelasan tentang penulisan Al-Qur'an dan memuliakan mushaf Al-Qur'anul Karim. Kemudian bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-10, menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang penting untuk dijelaskan dalam istilah-istilah kitab ini. Dengan demikian kita telah menyelesaikan muqaddimah dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita masuk ke bab yang pertama. Fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Beberapa poin-poin yang menjelaskan tentang keutamaan tilawatul Qur'an dan keutamaan orang-orang yang membawanya. Maka di dalam bab ini beliau akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa nas baik dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta athar yang datang dari para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan tilawatul Qur'an dan orang-orang yang membawanya. Yang dimaksud tilawatul Qur'an tidaklah hanya difokuskan kepada hanya sekedar membaca saja. Akan tetapi makna tilawah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, mereka menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim menjelaskan tentang yatlu, bahwa bukan hanya sekedar membaca semata, namun membaca Al-Qur'anul Karim tersebut dengan berusaha untuk memahami kandungannya. Berusaha untuk memahami kandungannya, lalu kemudian mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika mereka menemukan khabar-khabar, berita-berita yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim, maka mereka pun membenarkannya dan meyakini kebenarannya. Sebab Al-Qur'an Karim la ya'tihil batil, tidaklah di dalamnya terdapat kebatilan sedikit pun dari sisi manapun. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, yang dimaksud tilawatul Qur'an bukanlah hanya sekedar membaca. Sebab hanya sekedar membaca bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang hanya tahunya membaca Al-Qur'an Karim tanpa memahami kandungannya, keadaannya seperti al-himar yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa buku-buku. Kitab-kitab ditaruh di atas keledai. Keledai hanya membawa tapi enggak bisa membaca dan tidak bisa memahami. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan maksud demikian. Namun yang terpenting dalam hal ini adalah memahami kandungan-kandungan yang terdapat dalam isi Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak firman-Nya memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka mentadabburi firman-firman-Nya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an Karim? Ataukah dalam hati mereka telah terkunci, ada gembok yang mengunci hatinya sehingga tidak lagi mampu memahami apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini Allah Azza wa Jal ya menjelaskan pentingnya seorang mentadabburi Al-Qur'an Karim, dan bahwa orang yang tidak peduli untuk mentadabburi dan memahami makna Al-Qur'an, hati mereka itu seakan-akan terkunci sehingga tidak lagi bisa memahami kebenaran sebagai kebenaran. Qala Allahu Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Dalam surah Fatir ayat 19 sampai 20. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitabullah, yang membaca kitabullah, tilawah, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa para ulama menjelaskan bukan hanya sekedar tilawah, tapi membaca dengan memahami maksudnya, sehingga berusaha untuk menempatkan ayat-ayat tersebut pada tempat yang semestinya. Perintah kita amalkan, larang kita tinggalkan. Dan ini adalah penafsiran yang dikuatkan oleh mayoritas dari kalangan para ulama. Al-Syaikh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala juga menyebutkan itu dalam tafsirnya, Tafsirul Karim Rahman, bahwa ini maksud dengan yatluna kitab Allah adalah mereka yang mengikuti perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab Allah, dalam Al-Quran Karim, dan mereka tidak lancang untuk mendahului dan menyelisihi kitab Allah. Lalu mereka menegakkan salat, dan mereka senantiasa menginfakkan apa yang mereka miliki dari harta, dari apa-apa yang telah kami beri rezeki untuk mereka, dalam kondisi apapun, sirran wa alania, apakah di saat sembunyi ataukah terang-terangan, menunjukkan keikhlasan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi orang yang berdagang, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala-pahala mereka dan menambahkan bagi mereka dari keutamaannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi syakur dan berterima kasih terhadap hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang mulia ini dikenal oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh mutarrif, hadhihi ayatul qurra, ini adalah ayat untuk orang-orang yang ahli qiraah, untuk mereka-mereka yang membaca Al-Quran Karim. Hendaklah mereka-mereka yang membaca Al-Quran Karim memperhatikan ayat ini dan menghadapkan amalan-amalan mereka kepada ayat ini. Apabila mereka melihat amalan mereka tersebut telah sesuai dengan apa yang disebutkan Allah dalam ayat ini, walhamdulillah. Jika tidak demikian, maka hendaklah mereka memeriksa dan segera memperbaiki adanya kepincangan dan kekurangan dari apa yang telah mereka amalkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang-orang yang membaca kitabullah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, tidak bakhil. Berinfak dengan ikhlas. Oleh karena itu, mereka berinfak baik secara terang-terangan walaupun ataupun secara diam-diam. Sebab terkadang ada sebagian manusia yang mereka tidak berinfak kecuali apabila disebut namanya. Mereka tidak berinfak kecuali apabila dipajang namanya di atas papan. Nah, yang demikian ini menunjukkan ada kepincangan dari sisi keikhlasan. Tapi seorang yang tidak membedakan infak itu, apakah di saat sembunyi-sembunyi tidak seorang pun yang mengetahui, ataukah di saat terang-terangan sama amalannya, maka ini menunjukkan keikhlasan. Ini menunjukkan keikhlasan dan jauhnya seorang itu dari sifat kemunafikan. Sebab orang-orang munafik, mereka tidak mengamalkan amalan soleh kecuali apa yang nampak dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas. Kalau mereka bangkit, mereka ingin mengerjakan salat, salat mereka malas-malasan. Kenapa? Karena tujuan mereka salat adalah untuk menampakkannya kepada manusia. Oleh karena itu, di saat situasi dalam keadaan gelap di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lampu yang terang seperti ini. Ya. sehingga pada saat situasi gelap, sholat apa ya ikhwan? Sholatul isya dan sholat subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna athqala sholati ala al-munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Sesungguhnya sholat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh, karena kedua sholat ini mereka kerjakan dalam keadaan gelap gulita. Nah, ya, mereka mau mengerjakan gak ada juga orang melihat, padahal tujuan mereka sholat supaya orang memuji dia, ya, supaya orang melihat, oh muslim datang ke masjid juga, berarti baik orang ini. Maksudnya itu hanya untuk memperlihatkan pada orang. Tapi orang mukmin yang ikhlas dalam beramal tidak membedakan antara sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi ataukah terang-terangan. Kenapa? Karena mereka mengharapkan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharapkan apa yang ada di kalangan manusia. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Yang tidak ada ruginya. Allah Subhanahu wa taala menamakan, ya, orang-orang yang beramal saleh dengan ikhlas seakan-akan mereka sedang transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membayar, Allah memberi gantinya. Apa bayaran kita yang kita bayarkan kepada Allah? Apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki? Harta. Sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita miliki? Jiwa. Kita rela berkorban untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah memberikan, ya, pembayaran itu kepada Allah, maka Allah akan mengganti dengan apa? Surganya. Ya. Subhanallah. Pada hakikatnya tidak ada bandingannya. Surga adalah merupakan balasan yang sangat mahal sekali dan sangat mahal sekali. Tidak bisa digantikan dengan dunia dan segala isinya. Akan tapi itulah keutamaan yang Allah berikan pada mereka. Nah, Allah jadikan, ya, keadaan seperti ini antara mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala bagaikan transaksi jual beli. Ya. Akan tetapi bisnis ini adalah bisnis yang tidak merugikan. Nah, tidak seperti keadaan perdagangan kebanyakan dari manusia, kadang untung kadang rugi. Nah, tidak ada yang selalu terus mendapatkan keuntungan. Kadang-kadang ada kerugian. Resiko dalam mencari penghasilan dalam berdagang. Tapi di sana ada perdagangan yang tidak akan ada kerugiannya. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli. Allah telah membeli dari orang-orang mukminin. Apa yang Allah beli dari orang-orang mukminin itu? Harta mereka dan jiwa mereka. Jadi ini yang kita bayar kepada Allah, harta dan jiwa kita. Barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bayaran, bi anna lahumul jannah, mereka akan mendapatkan surga. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka membunuh dan mereka terbunuh. Itu adalah janji dari Allah Azza wa Jalla. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan perdagangan yang tidak ada kerugiannya. Subhanallah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada saat kita telah mengetahui bahwa ini adalah perdagangan yang sangat menguntungkan dan tidak ada kerugian, lalu kita menunggu apa lagi? Melainkan kita menyingsingkan lengan untuk bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Sebab kita hanya hamba. Apa yang Allah berikan pada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita dapatkan semuanya milik Allah. Bahkan diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang meninggal, kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini memang milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sungguh sangat merugi sebagian kaum yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan pada mereka syurga, lalu mereka meninggalkannya. Mereka tidak rela untuk membayar dengan harta yang mereka miliki. Mereka bakhil, dan mereka tidak rela untuk mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini adalah keutamaan. Pada saat seorang itu ikhlas menegakkan ibadah dan melaksanakan kitabullah, ya, dan mengharapkan hanya apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, balasannya liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala-pahala mereka dan menambah mereka dari keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dari dosa-dosa yang dikerjakan oleh hamba-hamba tersebut. Warwina an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, dan telah kami meriwayatkan, kalau disebutkan ruwina maksudnya kami meriwayatkan hadis ini dengan sanad, tapi beliau hapus, ya, beliau tidak menyebutkan sebagaimana yang disebutkan dalam mukaddimah. Kami telah meriwayatkan atau telah diriwayatkan oleh kami dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Rawahu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah, yaitu al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya, alladhi huwa asahhul kutubi ba'da al-Qur'an, yang mana sahihul Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang datang dari Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, namun juga dalam riwayat yang lain. Dan di dalam lafaz yang lain dalam hadis ini disebutkan khairukum, orang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan. Dalam riwayat yang lain dalam sahihul Bukhari dengan lafaz Nabi SAW mengatakan, inna afdalakum, sesungguhnya orang yang paling utama dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, menjelaskan tentang keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan. Secara zahir dari hadis ini, yang zahir dari hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang menggabungkan keduanya, belajar dan mengajar. Karena di sini disebutkan dalam gabungan dengan bentuk atau lafaz al-waw, dan, ya, orang yang mempelajari dan mengajarkan. Sehingga keutamaan itu, orang yang menjadi orang yang terbaik adalah mereka yang belajar dan mengajarkannya. Namun di sana ada riwayat atau ada riwayat yang lain yang disebutkan bahwa disebutkan dengan lafaz au, atau orang yang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran atau yang mengajarkannya. Kita bisa membedakan antara kedua lafaz tersebut. Walhasil, mempelajari Al-Quran adalah kebaikan, dan bahkan itulah yang dituntut, dan itu kewajiban bagi setiap muslim. Dan mengajarkan Al-Quranul Karim juga adalah kemuliaan. Hal ini disebabkan karena manfaat orang yang mengajar, dia tidak hanya merasakan dirinya sendiri, tapi manfaatnya kepada yang lainnya. Dan orang yang bisa menggabung keduanya lebih baik lagi dan lebih afdal. Yang seperti ini yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, siapakah orang yang paling baik ucapannya dari orang yang da'a ilallah, mengajak kepada jalan Allah, mengajak, mengajarkan kepada orang lain, wa amila sholihan, dan dianya mengamalkan amalan yang saleh. Sebab ada orang mengajak tapi dia sendiri, dia melupakan dirinya sendiri, dia menyuruh orang untuk berlari dari api, jauhi api itu, jauhi api, sementara dia yang mencemplungkan dirinya, ya. Tapi yang kebaikan adalah yang mengajak kepada jalan Allah dan dia sendiri mengamalkan amalan yang saleh dan mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini keutamaan ya ikhwan, yang mempelajari Al-Quran. Apa yang dimaksud mempelajari Al-Quran? Mempelajari huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Mempelajari huruf dengan cara yang benar, ya, cara membaca yang benar. Kita pelajari makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, atau ilmu tajwid, termasuk dalam hadis ini, mempelajari Al-Quran Karim. Dan yang kedua adalah mempelajari makna-maknanya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, inilah yang terpenting, mempelajari makna dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena itu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Al-Karim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan, itu adalah Al-Kitab yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk. Gimana kita menjadikannya sebagai petunjuk dan pembimbing kalau kita tidak faham maknanya? Sehingga itulah yang terpenting, ya, mempelajari Al-Quran, memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quranul Karim tersebut, ya. Oleh karena itu hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin ada yang mengatakan, lalu gimana dengan hadis yang lain? Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah menginginkan padanya kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faqih, faham terhadap hukum-hukum dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya. Lalu mana yang lebih afdal, belajar Al-Quran atau belajar hukum, belajar fikih? Nah ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, sebenarnya perlu kita mengetahui bahwa makna dari mempelajari Al-Quran bukan hanya mempelajari cara membaca, ya. Kapan ucapan pertanyaan ini muncul? Pertanyaan ini muncul ketika kita hanya memahami bahwa mempelajari Al-Quran adalah seputar cara membaca, tajwid yang benar. Lalu mereka, di antara mereka ada yang terlalu berlebih-lebihan dalam mempelajari tajwid, ya, sampai ada cara-cara membaca tertentu, ada lagu-lagunya, ya, ada jenis lagu-lagu tertentu yang terus mereka mempelajari itu saja, lalu melupakan inti dan pembahasan dari Al-Quran Karim, yaitu maknanya, kandungannya. Ini adalah kekeliruan, ya. Sehingga yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW ini adalah mereka yang mempelajari cara membaca, demikian pula maknanya, sehingga mereka memahami betul yang terkandung dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama terdahulu, mereka tidak hanya sekedar membaca, namun mereka memahami. Mereka adalah para fuqaha, mereka adalah ahli fikih. Disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang dari kalangan imam tabi'in, ya, beliau mengatakan, haddathana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an, telah memberitakan kepada kami orang-orang yang mereka dahulu mengajarkan kepada kami Al-Quran Karim, seperti Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selainnya. Annahum kanu idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta ya'lamu ma fiha minal ilmi wal amal. Mereka, para sahabat dahulu, pada saat mereka belajar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melewati 10 ayat itu sampai mereka memahami kandungan yang terdapat di dalamnya berupa ilmu dan amalan. Berupa ilmu dan amalan. Lalu mereka mengatakan fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Maka kami pun mempelajari Al-Qur'an dan berilmu tentangnya serta langsung mengamalkannya. Jadi mereka memahami betul. Tidak seperti orang sekarang hanya sekedar membaca namun mereka tidak paham artinya. Nah, mereka dahulu adalah orang-orang yang ahlul iman. Mereka punya keimanan yang tinggi dalam hati mereka. Sehingga ketika mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim dan memahami maknanya, semakin bertambah keimanan mereka. Semakin bertambah keimanannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan ta'allamnal iman thumma ta'allamnal Qur'an fazdadna imanan. Kami dahulu mempelajari iman terlebih dahulu. Iman. Lalu kami mempelajari Al-Qur'an maka bertambahlah iman kami. Fa amma antum tata'allamuna al-Qur'an thumma tata'allamuna al-iman. Beda dengan kalian. Kalian belajar Al-Qur'an dulu lalu kalian belajar tentang keimanan. Beda. Kalau mereka dahulu belajar iman dulu sehingga ketika mereka belajar Al-Qur'an semakin bertambah keimanan mereka. Ya. Kalau zaman sekarang ada yang belajar Al-Qur'an setelah itu belajar filsafat. Maka semakin rusaklah akidah mereka. Ya. Jangan dikira bahwa seorang belajar Al-Quran selalu akan selamat. Tidak. Nabi SAW mengatakan Wal-Quran hujjatun laka wa alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang menyelamatkanmu dan juga bisa menjadi hujjah yang akan mencelakakan kamu, yang akan menyeretmu ke dalam neraka wal-iyadzubillah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud adalah agar kemudian kita mempelajari cara membaca yang benar dan kita berusaha untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini insyaallah taala yang kita bacakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Masih ada pertanyaan yang tersisa. Insyaallah kita baca dengan cepat. Misalkan si fulan ke Yaman untuk menuntut ilmu dan ketika tiba untuk mengeluarkan zakat fitr, dia tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitr. Dan zakatnya ini dikeluarkan oleh orang tuanya yang ada di Indonesia. Apakah hal yang seperti ini sah karena makanan pokok di Yaman berbeda dengan di Indonesia? Sah. Walaupun yang lebih afdol adalah setiap jiwa mengeluarkan zakat di mana dia berada, lebih afdol. Namun kalau tidak memungkinkan, apalagi dia tidak punya kemampuan, maka diperbolehkan dari daerah yang lain mengeluarkan zakat untuknya. Tapi hendaklah dia mengabari. Dia mengabari untuk mengeluarkan. Ataukah boleh dia mengeluarkan lalu dia kabari di waktu lain, ya, apabila dia telah menyangka bahwa apabila dia mengeluarkan zakat untuk orang tersebut, insyaallah dia tidak keberatan. Ini dalam ilmu al-fiqh disebut dengan at-tasarruf al-fuduli, ya, tindakan yang di luar kehendak seorang atau orang yang diinginkan. Nah, dia ingin mengeluarkan zakat untuk si fulan tapi tanpa sepengetahuannya. Nah, tanpa sepengetahuannya. Ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, namun yang sahih dalam hal ini boleh. Namun sebaiknya dikhabarkan. Diberitahu kepada orang tersebut, ya, bahwa saya akan mengeluarkan untuk kamu. Namun asal hukumnya setiap jiwa dia mengeluarkan dari hartanya sendiri. Ya. Seorang suami dari hartanya sendiri, istri dari hartanya sendiri, anak demikian pula, orang tua demikian pula. Itu asal hukumnya. Akan tetapi kalau ada yang ingin ya membayarkan zakat dari seseorang, maka demikian diperbolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Apa hukum berjualan makanan pada siang hari di bulan Ramadan? Boleh, ya, diperbolehkan menjual makanan pada siang hari, terkecuali apabila dia membuka warung yang warung itu jadikan sebagai sarana dan tempat mangkalnya orang-orang yang tidak berpuasa, ya, maka hendaknya jangan dilakukan. Ini termasuk dalam jenis tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Sebab makanan secara umum, biskuit, makanan, ya, dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum membayarkan zakat fitrah untuk keluarga? Nah, ini telah kita sebutkan, ya. Apakah tanggung jawab kepala rumah tangga? Telah kita sebutkan bahwa masing-masing bertanggung jawab untuk dirinya. Namun kalau tidak mampu atau tidak punya harta, maka yang menanggungnya, yang menanggungnya dalam hal ini kepala rumah tangga menanggung siapa yang dia nafkahi. Bagaimana jika kita dititipi uang oleh keluarga orang tua agar uang itu dibelikan beras untuk zakat fitr, bolehkah kita menerima uang itu ataukah harus beras? Ya boleh. Antum statusnya sebagai wakil, ya, sebagai wakil. Nah, orang tua datang kepada antum, tolong uang ini, ya, dibelikan beras, ya, yang beras itu nanti akan jadikan sebagai zakatul fitr. Nah, oh iya, berarti tetap nanti harus jadikan sebagai zakat. Selama statusnya masih uang, belum zakat. Nah, selama statusnya masih uang, maka belum bersatu sebagai zakat. Dia belikan beras, setelah itu beras itu pun diserahkan, barulah dikatakan sebagai zakat. Namun keadaan sebagian kaum muslimin sekarang, memang uang itu diserahkan kepada orang yang mengelolanya, kepada amilnya, atau langsung kepada orang miskinnya, ya, dan dianggap sebagai zakatul fitr. Ini yang menyimpang, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah? Iya. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ada hadisnya. Ada hadis. As-sha'imu fi ibadah. As-sha'imu fi ibadah wa in kana raqidan ala firasyi. Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam keadaan beribadah, walaupun dalam keadaan dia tidur di atas ranjangnya, ya. Itu hadisnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits Adh-Dha'if Al-Mawdhu'ah. Ya, hadis yang mungkar. Naam. Jadi ada hadisnya, ada hadisnya. Tapi hadis mungkar. Ya. Allahu musta'an. Naam. Tapi kalau maksudnya, ya, tidur bisa jadi ibadah. Nah, secara makna tidur bisa menjadi ibadah, walaupun asal hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau misalnya dia meniatkan, ya, saya tidur agar kemudian nanti saya diberikan kekuatan, ya, karena saya dalam keadaan lemah, saya tidur, semoga saya pada saat bangun tidur diberikan kekuatan untuk bisa melanjutkan puasa misalnya. Ataukah pada saat saya tidur nanti saya bangun dalam keadaan segar sehingga bisa menghafal Al-Quran atau yang semisalnya. Sehingga tidur ini menjadi sarana, menjadi perantara untuk mendapatkan kekuatan dalam ibadah, sehingga menjadi pahala, jadi ibadah, ya, jadi ibadah. Akan tetapi jangan sampai disalahgunakan. Karena tidurnya orang berpuasa itu ibadah, ah, tidur aja terus. Nah, ya, sehingga membuat orang jadi malas. Nah, sehingga ini diingkari oleh mereka. Ya, hadis ini diingkari oleh mereka-mereka yang senang beraktivitas. Nah, senang beraktivitas, kalian jadi malas. Ya, kenapa? Karena mengambil hadis tersebut. Padahal hadis itu lemah. Ya. hadis itu lemah. Cobalah beraktivitas, ya, beraktivitas, nggak apa-apa. Karena orang berpuasa itu sehat. Karena Nabi SAW mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat. Jadi ingin membantah jatuh lagi dalam kemungkaran yang lainnya, meriwayatkan hadis yang juga mungkar, ya, berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Hadis yang lemah. Nah, bukan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ucapan dokter. Bolehkah seorang bayar zakat? Orang izin padahal orang tersebut tidak berada di daerah tersebut. Ini sudah kita jelaskan. Di jalan-jalan banyak spanduk bermacam-macam tulisan dengan berzakat, infak, sedekah, hidup tentram, harta aman dan sebagainya. Siapa yang menjamin aman dan tentram bila mana harta tersebut hasil korupsi? Iya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, tidak akan menerima kecuali harta yang halal. Seseorang berhutang puasa, kemudian ia membayar puasanya dengan fidyah karena tidak sanggup mengqadha hingga tiba Ramadan, kemudian ia berfidyah, ya, karena belum mengetahui hukumnya bahwa tidak bisa fidyah. Apakah fidyahnya sah atau bagaimana solusinya? Ya, fidyahnya sah yang dahulu, dibangun di atas hukum yang dahulu. Kalau dahulu dia meyakini bahwa orang yang hamil atau wanita hamil atau menyusui yang dianjurkan adalah fidyah, maka dia membayar fidyah, hukumnya sah. Hukum dari fidyah tersebut adalah sah, dibangun di atas keyakinan, keyakinan yang terdahulu. Yang mirip dengan permasalahan ini seperti contoh yang lain, misalnya menikah, ya, menikah asalnya dia orang Nasrani, menikah dengan Nasraniyah, mereka menikah dalam keadaan kafir. Ketika masuk Islam tidak disyaratkan untuk diulangi lagi akadnya, ya, tidak perlu akad baru, pernikahannya tetap sah, dibangun di atas apa yang mereka yakini terdahulu bahwa itu sah, ya, dibangun di atas apa yang mereka yakini terdahulu bahwa itu adalah sah. Demikian pula seorang wanita yang menikah dalam keadaan hamil, ya, dalam keadaan hamil dinikahi oleh seorang laki-laki, dibangun di atas pendapat bahwa pernikahan tersebut sah. Nah, walaupun yang sahih bahwa yang demikian tidak sah, tapi mereka dahulu berkeyakinan seperti itu. Nah, setelah mereka berhubungan, setelah mereka berumah tangga sampai punya anak, ya, sudah dewasa lagi, baru tahu ternyata tidak sah. Nah, maka dia pun merubah pendapat yang dahulu. Lalu gimana keadaan yang terdahulu? Apakah zina selama ini? Tidak, sah, ya, sah, dibangun di atas keyakinannya yang dahulu. Wallahu a'lamu bissawab. Apakah boleh mengeluarkan zakat dua kali tanpa, umpamanya bayar zakat di masjid dan bayar juga di sekolah atau di tempat lain? Kalau dia meyakini bahwa ini adalah suatu hal yang memiliki keutamaan, maka ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW bayar zakat sekali aja dalam setahun. Tapi kalau maksud dia adalah bersedekah tambahan, ya, dia punya kelebihan harta, maka dia hendak sedekahkan, maka yang demikian tidak mengapa insyaallah. Apakah diperbolehkan orang yang sedang i'tikaf mandi atau mengguyur air ke seluruh tubuhnya? Boleh, merendam pun boleh. Bolehkah kita membayar zakat fitr lebih dari satu mud? Mohon penjelasannya. Tidak sah, ya, kalau satu mud atau dua mud atau tiga mud, harus satu sa', ya. Mungkin maksudnya satu sa', ya, keliru pertanyaannya, keliru. Nah, ya, nah, satu sa', dia ingin menambah lebih dari satu sa', boleh, ya, asal jangan dia meyakini bahwa lebih dari satu sa' ini lebih afdal dari apa yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya satu sa' itulah yang ditetapkan dalam syariah, kalau dia ingin bersedekah karena punya kelebihan yang lebih diberikan, ya, sedekah, maka tidak mengapa insyaallah taala. Apakah dalil yang menunjukkan bahwa satu tempat dikatakan sebagai masjid disyaratkan apabila tanah tersebut adalah tanah wakaf? Ya. Yang saya ketahui wallahu alam bisawab, para ulama mensyaratkan itu. Tidak dikatakan sebuah tempat itu masjid walaupun jadikan tempat sholat kecuali apabila tanah tersebut wakaf. Apabila tanah tersebut wakaf. Ya. Bahkan saya belum mendapatkan perkataan ulama mengatakan bahwa masjid itu tidak syaratkan tanah-tanah wakaf. Oleh karena itu, untuk membedakan antara masjid dengan yang lain, itu dengan syarat tersebut. Ya. Untuk membedakan antara musalla, musalla al-id, lapangan, dengan masjid. Rasulullah SAW kalau salatul id, itu ke musalla, bukan ke masjid. Ya. Ke musalla, lapangan. Nah. Dan tidak dikatakan sebagai masjid, walaupun ditempati salat. Ya, demikian pula yang ada di perkantoran yang telah kita sebutkan, ada di madrasah yang tempat ibadah tersebut mengikuti ya, kantor tersebut. Yang kalau misalnya dijual, ya semuanya termasuk aset-asetnya dijual termasuk tempat ibadahnya. Maka ini bukan masjid. Ya. Maka ini bukan masjid. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau hendak membangun masjid, ya, beliau hendak mencari tanah pada saat itu dan hendak membeli tanah lalu diwakafkan, lalu kemudian penduduk tempat tersebut mengatakan tidak, kami telah mewakafkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian karena itu masih ada tempat kuburan-kuburan orang kafir, digalilah kuburan orang-orang kafir tersebut, ya, dan dipindahkan jenazahnya. Nah, lalu dibangunlah kuburan, apa, dibangunlah masjid di tempat tersebut. Dan tanahnya tanah wakaf. Sebab apa? Kalau dikatakan tidak sebagai tanah wakaf, suatu saat nanti akan berubah statusnya. Nah, yang namanya masjid harus dimuliakan, tidak boleh dihancurkan. Masjid-masjid tempat ibadah. Nah, lah kalau tanahnya bukan tanah wakaf, ya boleh dijual lagi. Ya, berbeda kalau tanah itu tanah wakaf, tidak boleh dijadikan sebagai harta warisan. Tidak boleh dijual, ya, diperjualbelikan dan seterusnya karena tanahnya fi sabilillah. Nah, demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti' ketika beliau menjelaskan tentang masalah i'tikaf. I'tikaf itu harus di masjid. Beliau menyebutkan itu syaratnya adalah waqaf. Wallahu a'lam. Apakah ada zakat profesi seperti yang di getolkan pada orang-orang yang disebutkan di sini, apakah pula ini nanti bisa membebaskan dari zakatul fitr? Tidak. Zakat profesi, ya, tidak ada asalnya. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah seorang ayah memberikan zakat fitr untuk anaknya atau anak memberikan zakat fitr untuk ayahnya? Kalau kaidahnya seseorang yang dia wajib untuk memberikan nafkah kepada orang tersebut, maka tidak boleh dia menyerahkan zakat kepadanya. Tidak boleh dia menyerahkan zakat kepadanya. Nah, seperti contoh ayah kepada anak, anak kepada ayah. Seorang orang tua harus memberikan nafkah kepada anaknya. Demikian pula anaknya apabila sudah punya kemampuan memberikan nafkah kepada orang tuanya, ya, memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ini adalah kewajiban, sehingga tidak boleh, ya, diberikan zakat. Anak memberikan zakatnya kepada orang tua, orang tua memberikan zakat kepada anaknya. Sebab itu akan menghilangkan kewajiban untuk memberikan nafkah. Yang wajib adalah nafkah, ya. Namun terhadap orang-orang yang tidak ada kewajiban, yang tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka, misalnya dia punya saudara lain, ya, dia punya saudara yang tinggal satu tempat, saudaranya miskin, bolehkah kita membayar zakat untuk saudara kita? Boleh,